Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Segala puji kembali terbukti hanya milik Allah tabaraka wa taala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan niat kita untuk beribadah di sore hari ini di rumah Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang paling berjasa dalam jalan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan setelahnya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah matahari bagi setiap manusia, bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira." Kami utus engkau memberi kabar gembira dan peringatan dan mengajak pada jalan Allah dengan izinnya, dan menjadikan engkau sirajan munira, pelita yang terang benderang. Sedangkan siraj dalam Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Naba, "Wajalna sirajan wahaja," kami jadikan bagi kalian pelita yang terang benderang adalah matahari. Jadi Rasulullah SAW adalah matahari bagi kehidupan manusia. Saat beliau ada bersama kita, malamnya berubah menjadi siang. Yang halal jelas, yang haram jelas. Lailuha kana hariha, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Jelas sekali saat itu. Namun beliau memilih sebagaimana kehidupan manusia pada umumnya untuk mendapatkan kematian, maka beliau pun, matahari ini pun terbenam, ya. Matahari ini pun terbenam. Dan itu merupakan musibah yang sangat besar bagi manusia. Namun setelah itu, ya, saat telah terbit malam, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan umat ini begitu saja. Rasulullah SAW mengatakan, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah." Siapa yang membawa kedua perkara ini? Rasulullah SAW mengatakan, para nabi tidak mewariskan harta, mereka mewariskan ilmu, yaitu kitabullah dan sunnah itu. Al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Al-Qur'an dan sunnah yang ada di kitab-kitab yang ada di depan kita itu dahulu yang membentuk kepribadian para sahabat. Dan dia tidak bisa berbicara. Dia hanya akan bisa menghidupkan hati-hati manusia saat dibunyikan oleh para ulama. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, "Fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib." Keutamaan para ulama dibanding seluruh ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di atas seluruh bintang gemintang. Ya, saat gelap gulita umat ini, rembulannya adalah para ulama. Dan ingat, rembulan itu tidak mengeluarkan sinar dari dirinya. Dia hanya memantulkan sinar dari matahari. Setiap kali dia terhalangi oleh dunia dari matahari, maka berkuranglah cahayanya. Semakin dia sempurna mengambil cahaya dari matahari, semakin sempurnalah cahayanya. Demikianlah para ulama. Semakin sempurna mereka dalam mengambil petunjuk Rasulullah SAW, maka semakin teranglah mereka. Semakin mereka tertutupi oleh dunia, kepentingan dunia, maka redublah mereka. Ala sa'iril kawakib, di atas seluruh bintang gemintang, yaitu para ahli ibadah. Matahari itu telah terbenam, namun masih ada rembulan dan bintang gemintang di antara kita. Lihat, satu rembulan bisa mengalahkan cahaya ribuan bintang gemintang. Ya, sedangkan bintang-bintang itu hanya bisa memberi petunjuk saat dia berkumpul, membentuk sebuah rasi dan menunjukkan arah. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Karena itu para ulama, ya, mereka tidak hanya mewarisi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salafus saleh yang pemahaman yang benar, namun mereka juga melihat apa kebutuhan umat ini, apa syubhat dan syahwat yang terus dihembuskan orang-orang kufar untuk kembali menyesatkan umat ini dalam kubangan kebingungan syahwat, syubhat, dan agar mereka jatuh kepada syahwat, hidup seperti hidupnya para binatang. Lihat, ya, karena syahwatlah kemudian mereka, ya, karena syahwatlah kemudian mereka hidup seperti binatang, berkenalan di jalan, kemudian suka, kemudian kawin di pinggir jalan, kemudian punya anak pun di pinggir jalan, seperti binatang persis, ya. Bahkan mereka tidak mau berpakaian seperti binatang-binatang itu. Mereka mentato dirinya seperti binatang itu. Lihat, syahwat dan syubhat juga demikian. Sehingga sampai di antara mereka mengatakan Islam itu benar untuk zaman itu, bukan untuk zaman ini. Rasulullah benar untuk zaman itu, bukan untuk zaman ini. Ya, di antara mereka juga mengatakan bahwasanya Islam agama orang Arab. Bahkan sebagian mereka mengatakan, don't worry, there is no God. Tenang saja, gak ada Tuhan itu, gak ada. Jangan takut, tidak ada Tuhan. Mereka kembali mundur ke zaman Fir'aun. Kemunduran yang sangat jauh. Ya, ateisme itu ajaran yang mundur jauh ke zaman Fir'aun. Di mana waktu itu Fir'aun mengatakan, ya Haman ibni li sarhan la'ali ablughal asbab. Asbab samawati fatolia ila ilahi Musa wa inilah dunuhu kadhiba. Fir'aun mengatakan, wahai Haman, bangunkan untukku piramida sehingga aku bisa naik ke langit, sehingga aku bisa mengetahui apakah di sana ada Tuhan Musa, benarkah ada Tuhan di langit itu, dan aku yakin dia pasti dusta. Sehingga Fir'aun pernah mengatakan, hal lakum min ilahin ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Apa kalian punya sesembahan selain aku yang kalian minta, yang kalian harapkan dan kalian takuti, yang menanggung hidup kalian, yang mengatur hidup kalian? Ini mundur jauh sekali manusia mengatakan tidak ada Tuhan. Karena itu, ya, beriman dengan wujud Allah adalah pondasi paling dasar dalam beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Para ulama sebagainya menyebutkan tauhid ada 4, ya, beriman pada Allah itu ada 4. Beriman dengan wujud Allah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sebagiannya mengatakan ada 2, tauhid ilmi dan tauhid amal. Sebagiannya mengatakan ada 3, ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebagian ada 4, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan al-hakimiyah. Ini semua istilah yang digunakan oleh para ulama, la musyaha fil istilah. Tidak ada masalah dalam istilah. Yang penting kontennya, esensinya sama. Ya. Dan sesungguhnya beriman kepada wujud Allah, adanya Allah tabaraka wa taala, yang pertama merupakan fitrah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ya, yang dimaksud dengan fitrah adalah al-Islam, telah berijma di atasnya para ulama. Setiap bayi dilahirkan, dia dilahirkan di atas Islam. Ya. Makanya kita bukan orang Indonesia yang beragama Islam. Kita orang Islam yang tinggal di Indonesia. Karena pertama kali lahir, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Baru setelah itu kita dibikin akte, terus bikin KTP, gak jadi-jadi sampai hari ini kan. KTP antum. Berarti Islam dulu, baru kita tinggal di Indonesia. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi, orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Jadi tanggung jawab pendidikan terbesar ada pada orang tua. Ya. Ah, ini agama Islam, agama fitrah. Lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 31, surat 30 ayat 31. Fitratullah allati fatarun nas 'alaiha. Agama Islam ini adalah faqim wajhaka lid-dini hanifa. Wajahkanlah, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Jangan belak-belok, jangan tengok-tengok mencari ajaran yang lain. Ya, aturan hidup yang lain. Sudah, hadapkan wajahmu kepada Islam ini. Fitratullah, karena dia sesuai dengan fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Makanya ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah kita. Fitrahnya manusia subuh itu bangun. Makanya bayi-bayi itu sebelum subuh mereka sudah bangun. Itu fitrahnya. Fitrahnya manusia duhur itu istirahat. Ya, fitrahnya manusia asar juga istirahat. Maghrib itu mandi kemudian, ya, dia beristirahat siap-siap malam. Isya itu fitrah juga. Ya. Makanya kita dilarang merubah fitrah. Ya, yang Allah ciptakan kita di atasnya. Merubah fitrah seperti merubah bentuk. Ya. Antum diciptakan laki-laki punya jenggot. Itu fitrahnya. Perempuan diciptakan lembut, pemalu, itu fitrahnya. Ya. Laki-laki itu pemberani. Itu fitrahnya. Merusak penciptaan Allah, kita dilarang. Mentato tubuh, memangur gigi, ya, dan seterusnya, dilarang kita. Bahkan itu dosa besar, al-mughayyirat li khalqillah, yang merubah ciptaan Allah. Kan badan-badan saya sendiri, Ustaz, kata siapa badan-badan antum? Kapan antum beli badan antum itu? Itu badan milik Allah. Antum dititipin, ya. Nah, dalam fitrah manusia dia meyakini ada itu pencipta, karena sudah diinstal, ya, sudah dari pabriknya sudah ada instalannya itu program itu. Bahwa dia meyakini adanya Allah, ya. Jadi anak yang lahir itu bukan kertas kosong, dia sudah ada tulisannya. Tulisannya adalah ajaran-ajaran Islam. Dia mencintai kebaikan. Dia tidak suka dengan keburukan. Dia tahu apa? Orang yang suka kepada dia dan orang yang benci kepada dia. Dia bisa merasakan itu, anak kecil. Nah, ini pertama apa? Fitrah. Dalil yang kedua adalah dalil akal. Secara akal yang sehat, ya, manusia pasti meyakini adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala atau pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-20-21 sekitar situ, saya lupa. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat ayat-ayat bagi orang yang yakin. Makanya alam ini disebut alam karena dia alamat, Pak. Alam disebut alam karena dia alamat, artinya tanda. Alamat itu artinya tanda. Alam disebut alam karena dia alamat adanya Allah, tanda adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, dan pada diri kalian juga merupakan ayat adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ajibtu liman angkara wujuda rabbi wujudal khaliqi wa wujuduhu fi mulkillahi dalilun ala wujudil khaliqi. Saya heran dengan orang yang mengingkari wujudal khaliq walam yungkir wujuda nafsih, tapi tidak mengingkari wujud dirinya. Wujudnya Allah dia ingkari, tapi wujud dirinya tidak. Padahal wujudnya dia di kerajaan Allah ini menunjukkan adanya Allah. Maksudnya bagaimana? Para ulama menjelaskan, kalau engkau bertemu dengan orang yang tidak percaya adanya Tuhan, katakan kepadanya, apakah engkau berakal atau tidak? Kalau engkau berakal, apakah engkau ada atau tidak? Ada. Alam ini ada? Ada. Kemudian yang kedua, apakah engkau berakal? Kalau dia bilang saya tidak berakal, ya sudah. Orang enggak berakal ya biarin aja bilang. Kalau dia mengatakan saya berakal, tanyakan yang kedua juga, apakah alam ini berakal? Kalau dia mengatakan, mereka itu mengatakan, dari mana kamu? Saya dari ayah saya, dari ovum dan sperma. Dari mana? Dari ayahnya lagi, dari ayahnya lagi. Dari mana? Dari pithecanthropus. Dari mana? Dari hewan bersel satu. Dari mana hewan bersel satu? Dari alam. Kita tanyakan kepada dia, apakah alam itu berakal atau tidak? Tidak berakal. Sedangkan engkau berakal tidak? Berakal. Bagaimana yang tidak berakal bisa menciptakan yang berakal? Bagaimana sesuatu yang tidak punya akal menciptakan sesuatu yang berakal? Tidak mungkin. Jika kau katakan alam, kayu, batu, air itu berakal, berarti engkau tidak berakal. Tapi kalau kau katakan mereka berakal, ya, engkau mereka tidak berakal, bagaimana tidak berakal bisa menciptakan yang berakal? Tidak mungkin. Pasti engkau yang berakal itu diciptakan oleh zat yang maha cerdas. Yang maha cerdas. Sehingga sampai mikrokosmos kamu, badan tubuhmu sampai sel, sampai di bawah sel, sampai atom, sampai proton, neutron dalam tubuhmu itu, Allah telah mengatur sedemikian rupa. Nah, ya, makanya dahulu ada seorang dai yang berdakwah di negeri Rusia. Nah, dai ini mampirlah di sebuah tempat pangkas rambut barbershop. Ya, dia di sana potong rambut. Sambil potong rambut, dia ngobrol sama tukang potong rambutnya itu, ya, apa agamamu? Saya enggak percaya agama. Kalau kamu percaya Tuhan enggak? Kalau enggak punya agama berarti enggak percaya Tuhan. Iya, enggak percaya Tuhan. Kamu enggak percaya ada Tuhan? Enggak percaya. Kenapa enggak percaya ada Tuhan? Kata orang itu, lihat itu di luar. Banyak orang miskin, orang terlantar, menderita, sakit. Kalau ada Tuhan, pasti Tuhan itu maha pengasih, penyayang. Gak mungkin membiarkan ada orang menderita. Kalau banyak orang menderita begitu, berarti tidak ada Tuhan. Selama banyak orang menderita, miskin, terlantar, sakit, sengsara, selama itu pula saya tidak percaya adanya Tuhan. Ya, dai ini jawab. Dijawab oleh dai ini, kalau begitu Pak, saya juga tidak percaya ada tukang potong rambut. Gak percaya saya. Saya gak percaya di dunia ini ada tukang potong rambut. Gak percaya. Loh, saya sedang potong rambut ini. Saya tukang potong rambut. Ah, saya gak percaya Pak. Kenapa gak percaya? Lihat aja di luar Pak. Banyak orang gondrong-gondrong rambutnya itu. Itu rambutnya gondrong. Itu lewat tadi rambutnya gondrong juga. Kalau ada tukang potong rambut, pasti dipotongin mereka semua rambutnya. Maka kata tukang potong rambut ini, itu gara-gara mereka sendiri tidak mau datang ke saya. Kalau mereka datang ke saya potong rambutnya. Kata dai ini, demikian juga orang miskin, terlantar, sakit, menderita, sengsara itu adalah karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau mereka datang kepada Allah, Allah akan hapuskan seluruh penderitaan mereka. Karena mereka tidak mencari Allah, kalau mencari mereka akan menemuinya. Kalau mereka datang kepada Allah, Allah akan tolong mereka. Makanya Pak, kalau saya habis ngisi di satu masjid, kadang-kadang sholat Jumat ya, keluar banyak orang minta-minta. Saya tanya, tadi sholat gak Pak? Enggak. Eh itu Pak sebabnya. Coba kalau sholat, gak bakalan minta-minta. Mau gak saya kasih tahu solusi biar jadi orang kaya? Oh mau Ustaz. Lakukan tapi setahun. Setahun sholat 5 waktu di masjid. Kemudian kalau ada pengajian duduk dan kenalan sama orang. Lakukan setahun, nanti setahun ketemu saya lagi, insya Allah sudah jadi orang kaya. Saya jamin. Saya jamin tapi pakai insya Allah ya. Saya jamin insya Allah sudah jadi orang kaya Pak. Dipraktekan Ustaz sama mereka? Gak tahu saya. Terus kalau dipraktekan misalkan dia gak jadi orang kaya, ya gampang, nanti kita ketemu dia lagi, kita bilang, pasti keadaan sudah berubah Pak. Karena orang di masjid itu apa? Bersih, sholat 5 waktu, ikut kajian dia dapat ilmu, dia kenal sama orang, orang tanya kamu pekerjaannya apa, kamu keahliannya apa, kamu bisa apa, pasti diberi kerja. Kalau setahun lagi dia yang tidak kaya, kita sampaikan pada dia, innal ghina ghina nafs. Rasulullah mengatakan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Siapa yang pagi-pagi dalam keadaan sehat, aman perjalanannya kemana saja, dan ada makanan pada hari itu, sudah itu kenikmat dunia itu. Orang yang pendapatnya satu hari 100 juta dengan yang pendapatnya satu hari 100 ribu sama makannya 3 kali sehari, ya kan? Pakaiannya yang dipakai satu style sama. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dahulu juga pernah ada orang-orang ini ateis ini datang kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ingin mengajak debat beliau. Imam Abu Hanifah ini imam ahli ra'i, ya. Berbeda dengan Imam Malik bin Anas di Madinah dikenal dengan imam ahli hadis. Itu karena di zaman Imam Abu Hanifah hadis belum banyak dibukukan. Imam Abu Hanifah ini kalau bilang pada antum tembok ini emas, antum bilang tidak, antum akan didebat sama dia sampai antum akhirnya bilang iya emas. Karena antum enggak punya jawaban lain. Ya, Masya Allah. Murid beliau Abu Yusuf dan Muhammad As-Saibani. Abu Yusuf mengatakan, aku berdebat dengan guruku Abu Hanifah tentang masalah khulqul Quran 4 bulan lamanya. Subhanallah, berdebat 4 bulan dengan gurunya. Ya, Imam Abu Hanifah kedatangan tamu, mereka ingin berdebat dengan beliau tentang ada atau tidaknya Tuhan pencipta alam semesta. Ya. Maka sebelum mereka berdebat dengan beliau, beliau katakan, maukah aku beritahukan pada kalian sebuah kisah di mana ada satu kapal yang naik dagangan, barang-barang dagangan ke kapal itu di satu pelabuhan, kemudian dia jalan ke pelabuhan lain, dia menurunkan barang dagangan, menaikkan barang dagangan ke pelabuhan lain, menurunkan dan menaikkan begitu dengan jadwal yang tetap sepanjang tahun. Kemudian dikatakan bahwasanya kapal ini berjalan tanpa ada nahkoda. Tidak ada manusia yang jadi nahkoda, hewan juga tidak ada, jin juga tidak ada. Semua tidak ada, pokoknya berjalan sendiri. Tidak punya anak buah kapal. Tidak punya nahkoda, kapten, tidak ada. Mungkin atau tidak? Kata mereka, tidak mungkin. Pasti ada yang mengendalikan. Demikian kata Imam Abu Hanifah, alam semesta ini yang sangat amat luas. Ya, dan sangat amat teratur, tidak ada ya ketidakseimbangan di alam semesta. Matahari terbit dan tenggelam di jadwal yang pas. Lita'lamu ada di sini nawal hisab, agar kalian bisa mengetahui jumlah tahun dan hisab perhitungannya. Maka Allah jadikan tetap tidak berubah. Kalau matahari berubah mendekat sedikit pun, sedikit saja pun terjadi ya bencana di alam semesta ini. Ya. Ini Imam Abu Hanifah, dan diamlah mereka, tidak bisa apa menjawab. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan oleh ya Imam Muslim dari Jubair bin Mut'im, ya bahasanya Jubair bin Mut'im ketika beliau masih musyrik, akhirnya beliau menjadi sahabat ya. Ketika beliau masih musyrik, beliau mendengar Rasulullah SAW membaca ayat surat Tur. Ya, ayat yang ke-35 sampai 37. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada awalnya, tiba-tiba? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi tidak ada tiba-tiba ada gitu. Tidak ada yang menciptakan. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Jadi al-ma'dum yakhluqul mawjud. Sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Mungkin tidak. Tidak mungkin. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada? Tidak mungkin. Dia sendiri tidak ada. Bagaimana bisa membuat sesuatu yang ada? Tidak mungkin. Pasti harus ada pencipta itu. Ya. Makanya di barat sekarang orang-orang cerdas tidak lagi ateis. Kalau sekarang katanya Stephen Hawking itu ateis, masyarakat di barat tidak menerima ateis. Mereka paling jauh agnostik. Percaya Tuhan, tidak percaya agama. Tapi Tuhan itu harus ada. Gak mungkin gak ada. Ini percaya Tuhan, gak percaya agama juga ambigu. Karena Tuhan itu menurunkan apa? Ajaran. Tapi akal mereka menentukan tidak mungkin tidak ada Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Maka ketika mendengar ayat ini, Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku copot mendengar ayat itu. Wadhalika awwala ma waqara al-iman fi qalbi. Dan itu pertama kali iman menghunjam di dadaku, di hatiku. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, mereka tidak yakin. Tidak ada orang ateis yang yakin, tidak ada. Mereka ragu-ragu. Ya. Kita semua kan yakin bakalan mati. Yakin enggak Pak mau mati, Pak? Berapa persen keyakinan kita mau mati, Pak? 90? 100, Ustaz, 100%. La syak la roib, tidak ada ragunya. Kita itu yakin 100% bakal mati, tapi kenapa kita tidak mempersiapkannya? Kita yakin bakalan mengalami masa tua atau enggak, Pak? Hah? Semua orang mengalami masa tua enggak? Hah? Ada anak yang masih kecil meninggal ada enggak? Remaja meninggal ada enggak? Berarti pasti tua enggak kita? Belum tentu. Tua belum tentu, mati pasti. Makanya di kuburan-kuburan itu enggak ada tulisan khusus buat 70 tahun ke atas. Tidak ada, Pak. Kita itu seperti buah kelapa itu. Ada yang sampai tua enggak jatuh-jatuh, ya kan? Ada yang muda lagi seger-segernya jatuh. Ada yang dari kecil sudah jatuh. Seperti itu kematian bagi kita. Ya? Makanya dari keimanan kepada Allah inilah semestinya kita beriman, ya, yakin tentang kehidupan yang Allah ceritakan setelah kematian itu. Kemudian, ya, pernah juga di India ada demonstrasi, ya, di India, di Mesir, ya, ini dikisahkan dalam sebuah kitab. Saya lupa judul kitabnya, dulu saya baca. Ya, bahasa Arab ya. Jadi ada sebuah demonstrasi di Mesir, orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Di antaranya seorang pemuda yang dia berdiri di atas panggung. Kemudian dia mengatakan, saya tidak percaya adanya pencipta langit dan bumi ini. Kalau pencipta langit bumi ini ada, keluar, saya tantang, bunuh saya. Saya minta dimatikan dalam waktu 1 jam dari sekarang. Dia bilang, lihat jamnya. Dia berdiri, saya tunggu. Wahai, kalau Tuhan, jika engkau ada, keluar dan bunuh saya 1 jam dari sekarang. Ditunggu 15 menit, setengah jam, 45 menit, 50 menit, 1 jam, gak ada apa-apa. Maka dia senang. Dia pulang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, senang. Kemudian dia mandi. Ya, mandi, dia keluar kamar mandi, dia pakai ganti baju, kemudian dia bersisir di depan cermin. Ketika bersisir itu tiba-tiba dia roboh, jatuh, mati. Maka dibawalah dia ke dokter, diperiksa sebab kematiannya. Dokter mengatakan, ini kematian yang paling aneh yang saya jumpai. Karena tidak ada makhluk hidup yang mati karena kemasukan air di telinganya, kecuali keledai dan pemuda ini. Kecuali keledai dan pemuda ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Dia minta kepada Allah untuk membunuhnya. Bagaimana Allah akan mengabulkan permintaan orang yang tidak percaya kepada Allah? Dia tidak percaya kepada Allah, tapi minta kepada Allah, enggak bakal dikabulkan. Ya? Kemudian Allah jadikan kematiannya seperti kematian keledai yang bodoh. Hanya karena telinganya kemasukan air. Makanya orang-orang ini, ya, orang-orang filsafat ini, mereka dalam kekacauan berpikir. Sampai di antara mereka ada yang bunuh diri untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak. Dia bunuh diri supaya tahu Allah ada atau tidak. Nah, kalau dia kemudian tahu, gimana baliknya? Gak bisa balik lagi. Apa yang mau dilakukan gitu? Ya, akal mereka itu bodoh, ya. Merasa pintar padahal dia dalam keadaan bodoh. Mereka bertanya, apakah Allah mampu menciptakan batu yang lebih besar dari zatnya, kemudian mengangkatnya dan Allah gagal? Untuk apa begitu? Mereka mengatakan Allah, ada yang Allah tidak bisa, yaitu Allah tidak bisa bunuh diri. Saya bisa bunuh diri. Allah tidak bisa bunuh diri. Ya untuk apa? Karena Allah itu tidak mau berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku haramkan zalim kepada diriku sendiri dan aku jadikan zalim itu di antara kalian haram. Kedzaliman itu haram. Enggak boleh. Kalau dicari-cari yang Allah tidak bisa, banyak. Allah tidak bisa zalim. Allah tidak bisa dusta. Allah tidak bisa lupa. Maksudnya tidak bisa di sini, tidak mau gitu. Karena Allah Maha Adil sehingga tidak bisa zalim lawannya. Ya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, maka secara akal yang sehat mengharuskan adanya pencipta itu, harus ada, enggak mungkin enggak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala punya dua sifat yang paling mendasar. Yang pertama, dia tidak pernah mengalami tidak ada dan tidak akan pernah mengalami tidak ada. Bingung enggak antum? Karena dia al-awwal laisa qablahu syai. Tidak ada awalnya Allah itu. Akal antum tidak akan mampu. Akal antum itu seperti kendaraan mobil yang mengantarkan antum ke pantai. Batasnya pantai itu sudah. Setelah itu dia tidak bisa membawa antum ke air, enggak bisa. Akal antum hanya bisa menguasai tentang makhluk. Saat akal antum ingin dibawa untuk menguasai tentang khalik, tentang Allah, dia tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Ini yang pertama, Allah tidak pernah mengalami tidak ada dan tidak akan tidak ada. Yang kedua, semua yang dibayangkan oleh akal manusia tentang zat Allah adalah salah. Salah. Tidak seperti itu Allah. Semua yang dibayangkan oleh akal kita tentang wujud Allah, salah. Karena kalau apa yang dibayangkan oleh akal kita berarti makhluk. Karena itu bayangan itu, khayal itu adalah makhluk, diciptakan oleh akal kita. Bukan khalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dikuasai oleh pandangan mata manusia, tapi dia menguasai mata manusia sampai sel-selnya. Allah tidak bisa dikuasai oleh akal manusia. Tidak bisa akal manusia menguasai Allah, tidak bisa. Kita mungkin bisa menguasai daerah sini. Saya tahu petanya, jalan ini gang, ini ada jalan tikus, ini ada tempat parkir, sini masjid. Kita bisa menguasainya di akal kita. Tapi kita tidak bisa akal kita menguasai tentang Allah selama-lamanya. Jangankan tentang Allah, Pak. Tentang makhluk saja kita tidak bisa menguasai, tentang diri kita sendiri. Sampai sekarang kalau ditanya appendiks atau usus buntu itu fungsinya apa, tidak terjawab di ilmu pengetahuan, tidak terjawab. Baru kita keluar angkasa, di sini benda turun ke bawah. Ketika kita keluar angkasa, benda enggak jatuh, sudah bingung kita. Itu masih makhluk. Bagaimana dengan khalik kita? Ya, kemudian kita diceritakan tentang surga, bahwa di sana kita tidak ada, ya, sekresi, tidak ada pengeluaran, ya, semua menjadi minyak wangi. Bagaimana itu? Kita tidak tahu karena Allah Maha berkuasa untuk menentukan hukum-hukum kehidupan. ya. Ikhwani fil azan ya Allah wa yakum, maka ya tidak masuk akal ketika ada sebuah rumah, sebuah ruangan kosong dikunci, kemudian kita buka lagi setelah satu jam, kemudian di situ ada meja, kursi, kemudian dikatakan tidak ada yang membawa ke situ, tidak mungkin. Pasti ada. Pasti ada yang menciptakan alam semesta ini. Ini yang kedua, dalalatul akal ya, penunjukan akal yang sehat, adanya pencipta harus ada. Kemudian yang ketiga adalah dalalatul syara', syariat kita. Ada tiga poin. Yang pertama adalah kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Di antaranya apa? Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim. Semuanya menunjukkan dan memberitahukan kepada kita adanya pencipta alam semesta yang bernama Allah. Mungkin membacanya Allah, mungkin menyebutnya Yahuwah, tapi ada itu satu. Ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya khobar itu tidak ada yang dimansuh. Jadi khabar tidak ada yang dimansuh. Hukum bisa berubah-ubah, tapi khobar tidak ada yang dimansuh. Makanya di ajaran Nasrani dikhabarkan Nabi Isa akan turun di sebelum hari kiamat, ya kan? Dan itu juga dikhabarkan di agama kita. Akan ada Dajjal, dan itu dikhabarkan di agama kita juga. ribu nabi, semua jasadnya masih utuh di bumi, kecuali Nabi Isa belum turun dan akan turun, dan itu dikhabarkan oleh mereka juga. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah harma alal ardi an taqula min asadil anbiya, Allah haramkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. 124.000 kurang satu, semuanya utuh di bumi. Rasulullah katakan, sungguh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dikuburkan di tanah merah menuju Palestina di tepi jalan, dan aku bisa menunjukkannya kepada kalian. Dikuburkan di sana, ada. Nabi Isa ketika didatangi oleh malaikat maut memberitahukan bahwasanya Allah akan mematikanmu, maka ditampar malaikat maut ini sampai matanya copot. Maka kembalilah malaikat maut ini kepada Allah, kemudian Allah beritahukan, bawalah sepotong kulit lembu dan berikan kepada Musa, beritahukan kepada dia umur yang tersisa darimu adalah sebanyak bulu-bulu yang ada di kulit itu, dan dia pun meninggal. Ikhwani fil azani Allah wa yakum. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum yang ada dalam agama kita sesuai dengan kebenaran, maslahat bagi manusia. Banyak sekali ini. Banyak sekali. Ya. Contohnya yang saya biasa sampaikan adalah masalah iddah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, perempuan yang dicerai oleh suaminya tidak boleh menikah sampai menunggu 3 kali quru, 3 haid. Ya. Kemudian para ahli genetika meneliti, kenapa? Ternyata rekam jejak DNA suami yang ada di tubuh istrinya hanya bisa hilang sempurna setelah 3 kali haid. Subhanallah. Ini tidak mungkin dari manusia. Juga Al-Quran berbicara bahwasanya manusia kalau naik ke langit semakin sesak napasnya. Dalam surat 6 ayat 125. Au waman yurid an yudillahu ya yajal sadrahu dayyakan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang Allah ingin sesatkan, Allah jadikan dadanya sempit sesak mendengar hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, seperti orang yang mendaki ke langit. Saat itu tidak ada yang tahu bahwasanya semakin mendaki ke langit oksigen berkurang, tidak ada yang tahu. Atau dia berbicara tentang dasar lautan di dalam surat An-Nur, au kadulumat ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Au kadulumat fi bahrin lujiyin yakshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab idza akhraja yadahu dulumat ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kesesatan orang kafir itu seperti kegelapan dasar lautan. Di atasnya ada kegelapan malam, di atasnya ada kegelapan awan. Kegelapan di atas kegelapan. Apabila dia mengeluarkan tangannya di dasar lautan itu, dia tidak bisa melihatnya. Waktu itu tidak ada kapal selam, yang ternyata terbukti kemudian dalam kedalaman, di kedalaman berapa puluh kilometer di bawah laut, ada sebuah titik di mana sinar matahari tidak sampai ke sana. Jika manusia ke sana dan mengeluarkan tangannya, dia tidak bisa melihat tangannya sendiri sesuai dengan ayat itu. Di waktu itu tidak ada, Pak, kapal laut, apa? Kapal selam tidak ada. Ini menunjukkan bukan dari manusia, bukan kalamul basyar, apalagi ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan. Ucapan Allah Tabaraka wa Taala. Lihat surat Al-Mu'minun. Ya, di awal-awal surat Al-Mu'minun masih halaman pertama sebelum bawah ya, 4 atau 5 baris dari bawah. Allah Ta'ala menjelaskan manusia itu pertama kali nutfah. Apa? Mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian menjadi idham, satu tulang yang dibungkus oleh daging. Ternyata ketika manusia menciptakan apa itu? Alat USG ya, dari 3 dimensi sampai sekarang 4 dimensi, persis seperti itu urutannya. Ini baru yang di Quran. Belum lagi yang Rasulullah katakan pada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Uktub la yakhruju min hadza illa al-haq." Keluarlah, tidak, tulislah, tidak akan keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Rasulullah SAW ketika ada seorang luar biasa berani berjihad, berperang, orang-orang kagum, Rasulullah katakan dia akan masuk neraka. Maka orang pun heran, kenapa Rasulullah ikuti dia? Ternyata di akhir peperangan dia kesakitan dan bunuh diri. Baru orang-orang katakan, yang kau benar Rasulullah, ternyata dia bunuh diri. Saat itulah Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah dan aku memang Muhammad, memang Rasulullah. Lihat. Coba perhatikan. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan lisan beliau tidak berbicara kecuali kebenaran. Dalam urusan agama atau urusan yang tidak bisa diketahui oleh akal beliau. Rasulullah SAW mengatakan setiap pagi tubuh anak Adam wajib bersedekah bagi setiap ruas, 360 ruas. Dan itu bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Manusia di barat membuktikan, Pak, dihitung ruas-ruas tubuh manusia, satu ruas tulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya pas 360, tidak kurang satu, tidak lebih satu, pas. Ini membuktikan bahwa ajaran ini bukan dari manusia, tapi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga yang ketiga, khobar-khobar kauniyah. Di Al-Quran disebutkan adanya banjir zaman Nuh dan ternyata diteliti benar. Ya kan? Di Al-Quran disebutkan Nabi Musa melewati apa? Lautan dan ternyata ditemukan sudah menjadi terumbu karang itu. Apa? Kendaraan kereta perangnya pasukan Fir'aun ditemukan, Pak. Nah, ini dalalatul syara. Kemudian ada satu lagi dalalatul his, indra, juga membuktikan adanya Allah Tabaraka Taala. Namun nampaknya waktu kita sudah habis ya. Insyaallah kalau ada kesempatan lain kita akan lanjutkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberkahi seluruh ilmu dan amal kita, memudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.